السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-87. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah berada di halaman 196. Pembahasan tentang sifat salat, rukun yang kelima dan rukun yang keenam, yaitu ar-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi, ruku dan tuma'ninah di dalam ruku. Muallif rahimahullahu taala berkata, wa akmalu ar-ruku', dan ruku yang sempurna adalah an yukabbira rafi'an yadayhi, seseorang mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar rafi'an yadayhi sambil mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, ya, mengucapkan takbir sambil rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza qama fis salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibaihi. Kata beliau, sahabat Abdullah ibn Umar, aku melihat Nabi Muhammad SAW apabila melaksanakan salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hatta yakuna hazwa mankibaihi, sampai sejajar dengan pundaknya. Sampai sejajar dengan pundaknya. Nabi Muhammad apabila salat mengangkat tangannya sampai sejajar pundaknya. Wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku, dan beliau pun mengangkat tangan sambil takbir ketika akan ruku. Wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan hal itu pun dilakukan saat beliau bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Walam yaf'alu dhalika fis sujud, wala yaf'alu dhalika fis sujud, dan Nabi tidak melakukan itu ketika akan sujud atau ketika bangkit dari sujud, Nabi tidak mengangkat tangannya. Jadi takbir yang dibarengi dengan mengangkat tangan menurut hadis Ibnu Umar 3 kali. Satu adalah takbiratul ihram yang merupakan rukun. Yang kedua adalah takbir sambil mengangkat tangan ketika akan ruku. Dan yang ketiga adalah berdiri dari ruku atau biasa kita sebut dengan i'tidal, ya, beliau mengangkat tangan sambil mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah. Hadis ini sahih riwayat al-imam al-Bukhari. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faya batadi'u ar-raf'a ma'at takbir, maka seorang yang sholat memulai dengan mengangkat tangan sekaligus takbir. Allahu Akbar. Mengangkat tangan sekaligus takbir. Ya. Fa'idha hadha kaffahu mankibaihi inhanna. Dan apabila kedua tangannya telah sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Allahu Akbar ya. Kedua tangannya telah sejajar kedua pundaknya, inhanna, maka beliau pun menurunkan kembali, menurunkan kedua tangannya. Wa yamuddu takbiratul intiqal. Kemudian hendaknya dia memanjangkan takbir intiqal. Takbir intiqal adalah takbir yang menandai perpindahan posisi orang yang sholat. Misalnya dari berdiri ke ruku, itu dia berpindah posisi. Tadinya dia berdiri, kemudian dia ruku. Perpindahan ini ditandai dengan takbir. Kita biasa sebut dengan istilah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir, ya, sebagai penanda perubahan satu posisi dari berdiri ke ruku misalnya, atau dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, duduk ke sujud lagi, dan begitu seterusnya, kecuali i'tidal, kecuali perubahan gerak dari ruku kembali berdiri, itu tidak mengucapkan takbir tetapi mengucapkan tasmi', yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Jadi di sini beliau berkata, hendaknya seorang yang sholat ia muddu takbirat, memanjangkan bacaan takbirat al-intiqal. Ya, artinya kita membacanya agak panjang. Allahu Akbar. Ya, sami'allahu liman hamidah. Kenapa bacaannya dipanjangkan seperti itu? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hatta la yakhlu juz'un minas salatihi ani dzikri, sehingga tidak ada bagian salat yang kosong dari zikir, sehingga tidak ada bagian dari salat yang kosong dari zikir. Kemudian beliau berkata, ini masih dalam pembahasan ruku, wa yadhu yadayhi ala rukbataihi. Kemudian setelah dia takbiratul ihram, takbir intiqal, dia mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar agak sedikit dipanjangkan. Maka setelah itu hendaknya dia meletakkan kedua tangannya ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Ini penting digarisbawahi. Jadi meletakkan kedua tangan ketika ruku bukan di paha, bukan di betis. Ya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi adalah ala rukbataihi. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Ya. Dan dalam kondisi jari jemari yang terbuka. Artinya tidak seperti ini, tetapi jari jemarinya dibuka. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala an, hadisnya riwayat Imam Abu Daud, di mana beliau berkata, "F فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, amkana kaffaihi min rukbataihi. Beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi. Dan aku melihat Nabi membuka jari-jemarinya. Jadi ketika sedang ruku, kedua tangan kita ini menggenggam lutut. Ya, menggenggam lutut, atau bisa dikatakan seperti mencengkram lutut. Ya, dan ini kalau kita praktekkan sangat membantu sekali meluruskan punggung. Jadi kalau kita ruku kan disunnahkan punggung kita itu lurus. Ya, kepala kita segaris lurus dengan punggung, tidak nenggak ke atas dan tidak tunduk ke bawah. Tapi segaris lurus dengan apa namanya punggung kita. Ya. Dan itu sangat terbantu dengan kita memposisikan tangan dengan benar, yaitu di bagian lutut. Lalu agak sedikit ditekan, ya seperti mencengkeram, maka itu akan membantu kesempurnaan ruku yang sedang kita kerjakan. Kemudian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَمُدُّ زَهْرَهُ وَعُنُقَهُ. Kemudian hendaknya orang yang sholat meluruskan punggung dan lehernya. Jadi leher segaris lurus dengan punggung. Wasaqaihi wayansibu saqaihi. Menegakkan kedua betisnya. Wayujafi mirfaqaihi anjambaihi. Yujafi ay yubaid. Hendaknya orang yang sedang sholat itu menjauhkan ketika dia ruku. Tadi ruku kan posisinya Allahu Akbar sambil turun. Lalu setelah itu tangan diletakkan di atas lutut. Ya. Lalu punggung diluruskan, kepala pun diluruskan. Setelah itu hendaknya yujafi mirfaqaihi anjambaihi. Ya. Hendaknya dia menjauhkan. Ya, sikunya dari kedua bagian rusuk. Jadi khusus bagi laki-laki, ketika dia ruku, dia berusaha menjauhkan kedua apa namanya sikunya, ya, kedua sikunya dia jauhkan dari rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dijauhkan. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan poin ini. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, masih dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan idza raka'a, apabila beliau ruku sallallahu alaihi wasallam, amkana yadaihi min rukbataihi, maka Nabi akan meletakkan kedua tangan di atas lututnya. Summa hasara zahrahu. Lalu Nabi akan luruskan punggungnya. Ai amalahu wa sana ila al-ardi bistiqamatin. Dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan, summa raka'a, kemudian beliau ruku. Fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau letakkan kedua tangan di atas lututnya. Ka'annahu qabidun 'alayhima, seolah-olah Nabi sedang menggenggam kedua lututnya. Jadi ketika tangan diletakkan di lutut, Nabi seolah-olah sedang menggenggam lututnya. Lalu dikatakan di sini, wa wattara yadayhi fatajafa an jambihi. Lalu Nabi menjauhkan kedua sikunya dari rusuk sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri. Baik. Dalam riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, falamma raka'a jafa baina ibtayhi. Ketika ruku Nabi menjauhkan ketiaknya, artinya dibuka. Khususnya kalau salat sunnah sendiri. Kalau berjamaah tentunya dikhawatirkan akan mengganggu jamaah yang lain. Tapi ketika sholat sendiri, kita berusaha menyempurnakan ruku sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa tadummul mar'atu," adapun perempuan dia tidak seperti laki-laki dalam hal ini. Kalau laki-laki sikunya dibuka, artinya dijauhkan dari rusuk sebelah kanan sebelah kiri. Begitupun ketiaknya dibuka. Adapun perempuan, kata beliau, yang harus mereka lakukan adalah merapatkan bagian-bagian tubuhnya atau mendekatkan bagian-bagian tubuhnya. Seorang laki-laki menjauhkan siku dari tulang rusuk, ya. Adapun perempuan justru mendekatkan kedua tangannya dari rusuknya, ya, mendekatkan tangan dari rusuknya, menempelkan ketiaknya. Kalau laki-laki membuka ketiaknya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan, bahwa satu ketika Nabi melewati dua orang wanita yang sedang salat, maka baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, idza sajadtuma fadumma ba'dal laham ila al-ard. Kalau kalian sedang sujud, maka dekatkanlah sebagian daging yang ada di tubuh kalian ke tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena wanita tidaklah sama dengan laki-laki. Artinya kalau laki-laki cenderung dibuka. Kalau nanti kita bahas bab sujud, perut dijauhkan dari betis. Tangan dijauhkan dari rusuk. Ya, ini tangan diposisikan sejajar dengan pundak. Artinya terbuka, gagah, lebar. Adapun perempuan cenderung malah seperti bahasa kitanya apa? Seperti mengkerut, merapatkan dirinya. Ya. Itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيمِ ثَلَاثًا. Kemudian ketika dia ruku, dia telah tempatkan tangannya di atas lutut, dia telah meluruskan pundak dan meluruskan punggung dan kepalanya, ya, dia melihat matanya ke tempat sujud, maka setelah itu hendaknya dia berkata, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيمِ ثَلَاثًا. Subhana rabbiyal azim thalathan, sebanyak tiga kali. Hal ini berdasarkan hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu qala, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, turun ayat tersebut, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi ruku'ikum, tempatkan ayat itu di dalam rukuk kalian. Ayatnya berbunyi fasabbih, maka bertasbihlah kalian bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Tempatkan kalimat itu di dalam rukuk. Maka kita membaca dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian turun firman Allah, subbihisma rabbikal a'la. Al-a'la, ya. Subbihisma rabbikal a'la. Ketika turun ayat pertama dari surat Al-A'la, maka Nabi Muhammad bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu di dalam sujud kalian. Apa yang kita jadikan dalam sujud? Ayat pertama surat Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la. Maka dalam sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hadis yang baru saja kita baca, riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marratin." Apabila kalian sedang ruku, kata Nabi, maka ucapkanlah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Amma ruku'uhu, sempurnalah minimal 3 kali dia telah sempurna rukunya. Wa dzalika adnahu, dan itu yang paling minimal. Ya, dalam riwayat ini dikatakan yang paling minimal adalah membaca sebanyak 3 kali. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan adnahu ay aqallul kamal wa tamam. Standar yang paling minimal agar ruku kita sempurna yaitu membaca 3 kali subhana rabbiyal azim, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidul munfaridu. Dan kalau kita salat sendiri silakan ditambahkan. Subhanarabbil azim mau 5 kali, mau 7 kali, mau 10 kali silakan. Apalagi salatnya munfarid. Wa kadzal imamu in radiyal ma'mumuna wa hum mahsurun. Ya. Dan imam pun boleh menambahkan lebih dari 3 subhanarabbiyal azim, membacanya lebih dari 3 dengan syarat makmum tidak keberatan. Maksudnya tidak keberatan, mereka tidak merasa salatnya kepanjangan. Tetapi kalau makmum tidak terbiasa ya memanjangkan mendapatkan salat imam yang panjang, maka hendaknya 3 saja. Tapi kalau kira-kira makmum sudah biasa, mereka sholatnya panjang misalnya, maka tidak masalah, kata beliau, ditambahkan, tetapi dengan bilangan yang sudah ditentukan. Misalnya kata beliau 5, dari 5 ke 7, 7 ke 9, ya 9 ke 11, dan begitu seterusnya dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Dan yang paling bagus witir. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu qal. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Satu malam aku salat bersama Nabi. Lalu di dalamnya beliau bercerita, kata Huzaifah, summa raka'a. Kemudian Nabi ruku. Lalu di dalam rukunya aku melihat Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan aku dapatkan lamanya beliau ruku hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Namanya lamanya Nabi ruku. Beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la, sambil membaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Lamanya sujud Nabi mirip dengan lamanya beliau berdiri. Nah, ini sebagai dalil kita membaca subhana rabbiyal azim lebih dari 3 kali. Kemudian disunnahkan kita membaca Allahumma laka raka'ta, Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa izami, wa asabi, wa sya'ari, wa bashari, wa ma istaqbaltu bihi qadami. Ini diantara doa yang disunahkan dibaca ketika ruku. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa izami, wa asabi, wa sya'ari, wa mastaqbaltu bihi qadami. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terkait dengan sujud perempuan, apakah sama dengan sujud laki-laki? Tentunya berbeda ya. Kalau sujud bagi laki-laki, dia menjauhkan kedua sikunya, dia jauhkan kedua siku, siku kanan, siku kiri dari rusuk. Kemudian dia jauhkan perutnya dari betis. Ya, dia jauhkan perutnya dari betis, artinya dibuka kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam marra 'ala imra'ataini tusalliyani. Nabi satu ketika melewati dua orang wanita yang sedang salat. Maka Nabi berpesan kepada keduanya, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard." Kalau kalian sedang sujud, maka dekatkanlah sebagian daging ke bumi atau ke tanah atau ke tempat kalian salat. Ya, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena wanita dalam hal ini tidak sama dengan kaum pria. Nah, ini jelas bahwa kaum laki-laki direnggangkan, kaum wanita malah ditutup seperti ini. Ya, fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrajul. Karena wanita dalam hal ini tidak sama dengan kaum pria. Pria cenderung dibuka, wanita tertutup. Apa hukumnya meletakkan kulkas di dalam, di masjid, misalnya di halaman atau di apa namanya, di halaman masjid, boleh atau tidak? Tidak masalah. Dan itu bagian dari melayani orang-orang yang datang ke masjid. Ya, mereka mungkin datang dari tempat yang jauh, ingin minum yang dingin misalnya kan, itu adalah fasilitas. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan tidaklah seseorang mengagungkan syiar agama Allah, yaitu masjid, kecuali itu adalah tanda ketakwaan yang ada dalam hatinya. Dan itu bagus, ya, itu bagus. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang bagus, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Masya Allah, silakan Pak Muzakkar. Ya, ya, saya tanyakan pada Ustaznya tentang duduk dalam salat. Baik. Saya mendengar dari Ustaz-Ustaz yang lain bahwa kalau salat itu hanya dua rakaat seperti salat-salat sunat ataupun salat subuh ataupun salat Jumat, duduk akhirnya itu cukup istirahat. Baik. Kemudian di salat-salat yang empat rakaat, duduk akhirnya itu harus tawaruk. Baik. Ini pertanyaan saya, bagaimana ini sebenarnya, mana yang kuat keterangnya? Baik. Baik yang salat kedua rakaat maupun salat yang empat rakaat. Baik. Ya, maupun yang saya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, apa yang ditanyakan oleh apa namanya beliau, Pak Muzakkar di Sumatera Barat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Khususnya dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, beliau berdua sepakat bahwa ketika sedang sholat, lalu berada di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, ya, atau di dalam sholat yang memiliki dua tasyahud. Zuhur memiliki dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Begitupun asar, begitupun maghrib, begitupun isya. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat kalau dalam hal sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Imam Syafi'i dan Ahmad sepakat bahwa rakaat tahiyat awal atau tasyahud awalnya adalah duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Dengan membentangkan kaki kiri, membentangkan kaki kiri, dan kita duduk di atasnya, lalu menegakkan kaki kanan. dengan posisi jari jemari ke arah kiblat. Itu iftiras. Imam Syafi'i sepakat. Sama dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya saja pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad berbeda di dalam menyikapi sholat yang hanya memiliki satu tahiyat. Apa contohnya sholat yang memiliki satu tahiyat? Sholat subuh, sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail. Itu kan cuma satu kali tasyahud atau satu kali tahiyat. Apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Itu beda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i berprinsip setiap kali seseorang berada di rakaat yang terakhir, maka dia tawarruk. Terlepas tahiyatnya satu kali atau dua kali. Itu pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana beberapa kali sudah kita baca dalilnya. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa kalau sholatnya adalah satu kali tahiyat saja, seperti sholat subuh, maka duduknya adalah duduk iftirash. Dan ini pendapat Imam Ahmad ini sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Walaupun nanti bedanya dengan pendapat Imam Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah rahimahullah dalam semua posisi duduk, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, itu iftirash. Jadi itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ketika mereka memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini saya rasa masalah yang lapang, ya dia bukan tidak terkait dengan rukun sholat, ya tetapi terkait dengan sunnah yang hendaknya kita kerjakan. Ya, kalau saya yang saya amalkan selama ini ya, terkadang saya mengamalkan pendapat Imam Ahmad, terkadang saya mengamalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Terlebih lagi kita berada di komunitas yang Syafi'iyah misalnya ya, yang mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya rasa apalagi di masalah perselisihan, menyesuaikan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam rangka melembutkan hati, menjauhkan dari perselisihan, itu jauh lebih baik. Allah alam bissab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Bapak Maizar Hakim ya. Agama itu adalah nasihat. Bagaimana menafsirkan maknanya? Kemudian ketika kita ruku dalam sholat sendirian, sholat sunnah, apakah dibenarkan membaca bacaan rukunya lebih dari 3 kali? Baik. Yang pertama, agama adalah nasihat ya. Berdasarkan hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasul, ya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wali ammatihim, dan untuk orang-orang umum. Artinya agama itu nasihat. Ya, bagaimana kita memahami agama adalah nasihat ya? Nasihat, saling menasihati adalah bagian penting dari agama. Nasihat bagi Allah artinya kita menjalankan perintah Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhkan, ditinggalkan. Nasihat dalam pengertian kepada para pemimpin, kita mendoakan yang baik untuk mereka. Ya, dan memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Ya, tentunya para ulama yang memiliki kedudukan, hendaknya mereka memberikan nasihat kepada para pemimpin. Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasehati. Adapun masalah tadi yang kedua, tentang membaca salat sunnah, apakah boleh? Dalam sholat sunnah boleh enggak zikir rukunya lebih dari 3 kali? Sangat diperbolehkan. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diceritakan oleh beliau bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW apabila beliau ruku, maka rukunya adalah sama panjang dengan sujudnya. Dan apabila beliau sujud, apabila beliau ruku, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Dan kalau sujud, sujudnya hampir sama panjang dengan berdirinya. Kita pahami kalimat ini. Rukuk beliau sama panjang dengan berdiri. Berdiri baca apa? Berdiri baca Al-Fatihah, baca surat, itu panjang. Apakah mungkin Rasul rukuknya lama kalau hanya 3 kali membaca Subhana Rabbiyal Azim? Tidak mungkin. Oleh karenanya ini dijadikan dalil oleh para ulama, hendaknya seseorang membaca lebih dari 3 kali. Walaupun tadi sudah dibacakan, kalau kita ingin baca zikir ruku dan zikir sujud lebih dari 3 kali, hendaknya bilangannya ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, dan begitu seterusnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Lukman di Madinah, Mandailing Natal ya. Bagaimana hukumnya kita menggunakan bank konvensional karena di tempat kita cuma itu yang ada, cuma melakukan transaksi tanpa ada niat menyimpan, hanya sekedar saldo. Wallahualam bissawab ya. Kalau memang transaksi itu tidak bisa dihindari, misalnya sebagai syarat untuk keikutsertaan BPJS atau sebagai syarat perusahaan mengirimkan gaji, kalau hanya seperti itu dan tidak ada opsi yang lain, ya silahkan darurat. Hanya dijadikan sebagai lalu lintas transaksi uang, kata para ulama, tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya hanya transaksi saja, tidak dalam rangka disimpan lalu berbunga, tidak. Itu pun kalau tidak ada solusi. Tapi kalau masih ada solusi ya, kita ambil solusi misalnya ke bank syariah atau yang lainnya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Kasan di Pandeglang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Saya mau menanyakan dasar ruku nih, dasar ruku. Baik. Kan ada Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Kudus, baru. Betul. Bagaimana Bapak? Diulang? Apakah? Ya, katakan Subhana Rabbiyal Azim, kenapa Subhana Kudus, Betul. Baik. Baik. Apakah boleh menggabungkan beberapa zikir? Iya. Baik, itu saja Bapak. Ya, satu lagi bisa ngomong. Silakan. Silakan, Pak. Ya, kami masalah di pengajian mungkin ya. Ada kata Ustaz itu, ada yang mengatakan kami seorang yang di atas saja. Bagaimana Bapak? Dari pengajian rutin kami, Ustaz ada yang mengatakan kami seorang yang di atas saja. Jadi kalau tersenggak, di atas, berpengaruh ada di atas. Jadi kalau ada di atas, katanya itu bukan ada di Ustaz. Dan betul mengatakan kami. Mohon maaf Bapak, ada Ustaz di pengajian yang berkata? Iya. Jangan mengatakan Allah di atas. Iya, kalau bisa mengatakan apa Allah di atas, bisa menjadi murka. Jadi murka. Baik, itu saja Bapak. Ya, terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab ya. Yang pertama, doa ruku ya. Doa ruku beragam. Ya, di sini saya ada catatan doa ruku itu paling minimal ada sekitar 8. Ada 8 doa ruku. Ya misalnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Lalu dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Al-Baihaqi At-Tabarani, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Lalu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini pun doa ruku. Yang keempat, dalam riwayat Imam Abu Daud, sanadnya hasan, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Dalam riwayat Imam Muslim, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu sudah 5. Ada lagi yang tadi, riwayat Imam Muslim yang tadi kita bacakan, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Itu sudah 6. Ya, dan ada 8 riwayat. Apakah boleh dibaca beberapa zikir di dalam satu gerakan, misalnya sujud atau ruku? wallahualam bisawab, ya saya tidak melihat ada larangan dalam masalah itu ya. Artinya Nabi berkata, jadikanlah subhana rabbiyal azim dalam ruku. Ya, artinya tidak ada larangan kita memperbanyak tasbih dengan ragam lapasnya. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan hal itu. Ya, artinya kalaupun kita mau baca lebih dari satu, saya tidak mengetahui adanya larangan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Tentunya selama zikir yang kita baca sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, seorang ustaz mengatakan tidak boleh mengatakan Allah itu tinggi. Dan kalau kita katakan Allah itu tinggi, maka kita murtad. Luar biasa. Keyakinan bahwa Allah tinggi, Bapak dan Ibu sekalian, adalah keyakinan yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan ijma' para sahabat, dan berdasarkan akal sehat, berdasarkan fitrah. Lalu bagaimana kita membaca firman Allah, Sabbihisma Rabbikal A'la, Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhanmu yang Maha Tinggi. Lalu bagaimana kita memahami firman Allah, Wahuwal Aliyul Azim, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Bagaimana kita memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana kita memahami firman Allah, a'amintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang di langit. Lalu bagaimana kita memahami firman Allah, asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram sampai akhir, di surat An-Najm, wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha idh yagsa sidrata ma yagsha ma zagal basar wa ma togo. Kisah tentang naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kita memahami ayat itu? Bagaimana kita memahami firman Allah, inna nahnu nazzalna dhikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan jelas, tidak perlu dijelaskan pakai takwil. Menurunkan ya dari atas ke bawah. Ya, Rasulullah ketika dalam peristiwa Haji Wada, beliau mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, telah aku sampaikan amanah darimu. Ketika beliau bertanya ke para sahabat, hal balagtu, apakah aku sudah sampaikan? Maka para sahabat berkata, sudah. Maka Allahumma fashhad, beliau angkat ke atas. Ada seorang sahabat yang memukul budaknya, lalu dia menyesal. Lalu Nabi berkata, aina Allah, Allahu fis sama, wa man ana anta Muhammad. Maka Nabi berkata, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan wanita ini, dia seorang mu'minah. Kalau kita berdoa, kenapa kita ke atas? Itu fitrah, enggak bisa dijelaskan dengan akal. Itu fitrah manusia. Banyak ustaz-ustaz yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, ketika dia berceramah tanpa sadar dia berkata Allah Maha Tinggi. Itu fitrah, enggak bisa dilawan. Lalu tiba-tiba muncul perkataan kalau mengatakan Allah di atas Maha Tinggi maka murtad. Sahabat murtad semua kalau begitu. Para imam yang empat murtad semua karena mereka sepakat mengatakan Allah di atas, Allah tinggi, tanpa tempat, Maha Tinggi. Iya, Maha Tinggi. Maha Tinggi. Allahu'alam bisawab. Ada Bapak Khairul di Riau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Ini Ustaz, lebih afdal mana ketika seorang bersafar mengerjakan sholatnya tamam atau khasar? Baik, itu saja Bapak. Baik. Wallahualam bisawab. Baik. Mana yang lebih sempurna? Apakah seorang yang musafir melakukan itmamus shalah, menyempurnakan salatnya, atau qasrus shalah? Wallahualam bisawab. Ya, kata para ulama yang lebih utama adalah qasrus shalah. Mengqasar salat sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah Nabi menyempurnakan salat ketika musafir. Beliau selalu mengqasar. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa salat itu awalnya dua-dua. Kemudian setelah Isra dan Mi'raj diubah menjadi empat-empat. Kecuali bagi orang-orang yang safar, tetap dua-dua kata Aisyah. Dan kecuali salat subuh karena suratnya dipanjangkan, dan kecuali salat maghrib karena dia adalah witrun nahar. Dia adalah witir di siang hari. Oleh karenanya yang ingin kita garis bawahi ucapan Ummul Mukminin, salat itu dalam safar dua-dua. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para ulama cenderung mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat dalam safar adalah mengqasar. Walaupun nanti ada pembahasan kaitan dengan jamak, mana yang lebih utama, jamak atau tetap salat di awal waktu. Para ulama sebagian mengatakan salat di awal waktu lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi, as-salatu ala waktiha, khairul a'mali as-salatu ala waktiha, sebaik-baik amal adalah salat tepat pada waktunya. Walaupun kalau dari sisi rakaat, qasar lebih utama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika duduk di antara dua sujud, posisi telapak tangan apa di atas paha atau di atas lutut? Apakah makruh jika posisi jari tangan melebihi lutut? Ketika sujud ya, ketika duduk di antara dua sujud, posisi telapak tangan apa di atas paha, itu akan ketemu nanti, itu di atas paha, yaitu di atas paha. Lalu seandainya posisi jari tangan melebihi lutut, apakah itu makruh? Saya tidak tahu ada larangannya. Saya tidak tahu ada larangan yang menunjukkan kemakruhan hal tersebut. Tetapi kalau melewati lutut, berarti dia tidak meletakkannya di atas paha. Ya. Yang kedua, imam setelah salam posisinya menghadap ke makmum atau menghadap ke kanan dan berzikir. Dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah, Nabi menghadap ke arah makmum. Ya, Nabi menghadap ke arah makmum setelah beliau membaca istighfar tiga kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka segeralah Nabi menghadap para makmum. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah wanita salat di rumah pakai minyak wangi? Allah alam bisab, tidak masalah ya. Wanita salat di rumah pakai minyak wangi, tidak masalah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada khilaf ulama tentang hadis mengusap muka setelah berdoa? Iya, khilaf. Masalah mengusap wajah itu khilaf setelah berdoa ya. Khilaf dalam masalah menilai status hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada dalam kitab Bulughul Maram, itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Apakah kita boleh mencelupkan dalam wadah cuma berisi 5 liter zat? Apakah boleh kita menyelupkan ketika wudu, ketika kita wudu ya, ke dalam air yang hanya 5 liter? Iya, benar. Baik. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, airnya sedikit, bagaimana cara kita mengambil air agar airnya tidak menjadi musta'mal? Itu yang disebut oleh mereka. Ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika Bapak mengambil air ke dalam ember yang hanya berisi 5 liter itu, Bapak berniat untuk igtiraf. Niyatu al-igtiraf. Bukan niyatu raf'il hadas. Bukan. Jadi ketika airnya cuma 5 liter sedikit, Bapak khawatir air itu menjadi musta'mal, dalam pemahaman para ulama Syafi'iyah ada istilah air musta'mal, walaupun ini diperdebatkan oleh para ulama. Bagaimana agar air itu tidak menjadi musta'mal? Ketika kita menciduk air, kita berniat adalah menciduk, kita berniat mengambil, bukan berniat raf'ul hadas. Kapan kita berniat raf'ul hadas? Ketika kita angkat air itu ke tempat yang ingin kita cuci, baru kita raf'ul hadas. Tapi ketika sekedar mengambil air seperti itu, niatnya bukan raf'ul hadas, tetapi niatnya igtiraful ma. Apa itu igtiraful ma? Mengambil air. Maka dengan niat itu, kata para ulama, air yang sedikit itu tidak menjadi mustakmal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengelola hati ketika seorang nenek kakek yang kaya raya mengatakan bahwa apa yang dipakai dan dimakan sama anak cucunya harga murahan? Bagaimana sikap orang tua ketika menceritakan hal itu? Ya, tidak harus selalu kita tanggapi. Tidak semua yang diucapkan manusia itu harus kita sikapi, harus kita tanggapi. Ya, ada hal-hal yang kalau kita selalu menanggapi ucapan orang, hidup kita enggak akan pernah bahagia. Wa kalamun nas la yantahi. Pendapat orang itu enggak ada habisnya. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang mustahil kita dapatkan. Selalu ada saja kekurangan, selalu ada saja kelemahan, karena kita manusia. Oleh karenanya menurut saya jangan terlalu sibuk kita memikirkan ucapan manusia. Ya, selama itu bukan sesuatu yang haram, ya, bukan sesuatu yang zalim, ya sudah, enggak usah terlalu kita tanggapi setiap yang orang ucapkan tentang kita. Ya, tetapi kalau itu dosa, kalau itu zalim, ya tentunya kita harus hati-hati. Tapi kalau itu bukan dosa, bukan kezaliman, ya sudahlah. Kalau nasihat yang dia ucapkan baik, ya kita kerjakan. Tapi kalau lebih kepada bully, merendahkan, ya sudah, enggak usah terlalu kita tanggapi. Apalagi dia seorang orang tua, ya lebih baik kita tidak perlu menganggap serius apa yang diucapkannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ibu saya sering sekali mengatakan enggak punya uang, kemana kita cari, ya, padahal beliau punya simpanan uang. Uangnya ada disimpan. Bagaimana seperti itu? Allah alam bissawab. Ya, kita nasihati bahwa seorang muslim itu haruslah bersikap qanaah, yang mensyukuri apa yang Allah berikan, ya. Bahwa dunia ini enggak akan pernah ada puasnya. Ya, tidak pernah akan memberikan kita kepuasan. Ya, orang yang sudah kaya saja tetap saja dia ingin lebih kaya lagi. Rasulullah dalam hadisnya berkata, Ibnu Adam, "Lau anna lahu wadiyan min zahabin." Anak Adam, seandainya dia punya satu lembah yang penuh dengan emas, dia masih ingin seandainya dia punya lembah yang lain. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan ketamakan manusia atas dunia kecuali ketika tanah masuk ke dalam mulut, yaitu kematian. Oleh karenanya perbanyak mengingat kematian. Ya, apabila kita sudah meninggal, ada tiga hal yang mengantar kita ke kuburan. Yang satu adalah keluarga kita akan mengiringi kita ke kuburan. Yang kedua adalah harta kita. Barangkali kita pernah beli mobil, beli motor, dia akan mengiringi kita ke kuburan. Walaupun dipakai oleh orang lain, entah anak, istri, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah amal soleh, kata Nabi. Dia pun akan mengiringi kita ke kuburan. Yang dua akan kembali lagi, keluarga kembali, harta kembali. Dan yang setia menemani kita adalah amal soleh kita. Oleh karenanya, hendaknya amal soleh dijadikan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, mana yang lebih kalian cintai? Harta kalian ataukah harta milik ahli waris kalian? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami lebih mencintai harta kami dibandingkan harta ahli waris kalian. Kami lebih mencintai harta kami dibandingkan harta ahli waris kami. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berkata, sesungguhnya harta kalian adalah yang kalian infakkan. Harta kalian adalah yang kalian infakkan. Adapun yang tidak kita infakkan, belum tentu itu menjadi harta kita. Oleh karenanya hendaknya kita tidak tertipu dengan dunia. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Ya, janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.